الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka mencari rahmat dan ridhonya. Dan salah satu sebab seorang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermajlis tanasuh, saling menasihati dan saling memberi faedah terkait dengan ilmu syar'i. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang faedah dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ataupun wajibkan kepada kita semua. Tidaklah puasa yang dimaksudkan di sini adalah hanya sebatas menahan lapar, dahaga ataupun menahan syahwat saja. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud dan tujuan puasa adalah membuat jiwa kita semua ini menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Tabarakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah menyatakan dengan salah satu hadisnya, innama ba'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus itu kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah amalan yang akan mencegah penunainya dari kejelekan-kejelekan dan kemungkaran-kemungkaran. Dari dua nas ini barakallahu fikum, kita bisa memetik faedah bahwa semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita pasti akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia. Salat yang kita tunaikan, zakat yang kita bayarkan, puasa yang kita amalkan, haji yang kita kerjakan, itu semua akan mendatangkan akhlak-akhlak yang mulia. Bila mana ketika kita menunaikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta kita, yaitu ikhlas dalam menunaikannya, wal mutaba'ah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam dalam mengerjakannya. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain yang tidak terkumpul di dalam rukun Islam, ketika kita tunaikan juga akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, di sini barakallahu fikum, kita akan sedikit membicarakan tentang akhlak-akhlak yang bisa kita petik dari ibadah puasa, dan bukan cuma sebatas bisa kita petik, harus kita dapatkan. Setelah kita menunaikan ibadah puasa harus kita memiliki akhlak tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian bertakwa. Artinya telah diwajibkan kepada kalian supaya berpuasa, mudah-mudahan kalian mau mengerjakan puasa tersebut. Makna yang kedua, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Bila mana kalian mengerjakan puasa tersebut, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena buah dari ibadah adalah apa? At-taqwa. Menjadi orang yang bertakwa. Orang menunaikan sholat, buahnya adalah apa? Meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Orang mengerjakan puasa, buahnya adalah apa? Ketakwaan. Kalau kita sudah beribadah ataupun menunaikan puasa ini, kemudian ternyata keluar dari bulan Ramadan, kita adalah orang yang zalim, kita adalah asi waliyadubillah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti secara tidak langsung perlu kita kasih tanda tanya yang besar tentang ibadah puasa yang telah kita tunaikan. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan la'allakum tattaqun, kalau kalian berpuasa pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini harus kita cermati barakallahu fikum. Ini harus kita perhatikan. Sudahkah kita mengambil, memanen, mengunduh dari ibadah puasa tersebut? Sudahkah kita mendapatkan ketakwaan dari puasa tersebut? Sudahkah kita mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia dari puasa tersebut? Tayyib barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qala zur wal amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Perhatikan barakallahu fikum hadis ini. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan qaul zur, ucapan-ucapan dusta atau ucapan-ucapan kejelekan, wal amila bihi, dia juga mengerjakan hal tersebut, wal jahla, dia melakukan kejelekan-kejelekan, entah itu bentuknya celaan, memukul ataupun yang semisalnya, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amhu, Allah itu enggak butuh dengan puasanya. Di sini ketika kita mengawali puasa kita, kita akan berpegang dengan hadis ini. Apa artinya? Kita akan menjaga lisan kita. Kita akan menjaga apa yang akan kita lakukan. Dari jawarih kita, dari anggota badan kita akan kita atur. Apa yang akan kita gerakkan dari tangan kita. Apa yang akan kita gerakkan dari langkah kaki kita. Apa yang akan kita gerakkan dari lisan-lisan kita. Nah, di sini barakallahu fikum, dalam hadis ini kita bisa memetik sebuah faedah. Orang yang berpuasa pasti akan mendapatkan sebuah akhlak, hifdzul lisan, pintar dalam menjaga lisan. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi ketentuan bagi orang yang berpuasa, dia tidak boleh apa? Berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan azur. Dia tidak berbicara dengan pembicaraan azur, entah itu dusta, entah itu perbuatan ataupun ucapan-ucapan keji. Karena kalimat zur ini mengandungi makna yang sangat banyak. Makna pokoknya adalah dusta. Lebih luasnya, celaan-celaan masuk juga dalam kalimat apa? Azur, berbicara kebatilan, itu juga apa? Adalah azur. Ataupun yang lainnya dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kalau kita ketika berpuasa tidak menjaga lisan kita, apa yang ingin kita omongkan, entah itu adalah kebatilan, entah itu adalah kejelekan, entah itu adalah satam, yaitu celaan, ataupun yang lainnya. Kedustaan kita omongkan semuanya. Maka tidak ada faedahnya dari puasa itu. Sehingga ketika kita berpuasa, berusaha untuk menjaga lisan. Dan dari hifdzul lisan, kita mendapatkan satu faedah, yaitu mulazamatus sidq. Selalu berbicara dengan pembicaraan apa? Jujur. Ini barakallahu fikum. Kita satu bulan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita satu bulan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dusta. Jujur kalau berbicara. Kalau sampai engkau berdusta ketika berbicara, Allah tidak butuh dengan puasamu. Nah, gitu kan? Dalam hadisnya, man lam yada qaula zur wal amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berpuasa, kita betul-betul menjaga lisan. Dusta, oh jangan. Daripada saya cuma dapat lapar, dahaga, dan menahan syahwat, lebih baik saya lah tidak berbicara dusta. Bayangkan barakallahu fikum, satu bulan penuh kita belajar untuk jujur dalam apa? Dalam berbicara. Nah sekarang kira-kira siapa yang mau tak tanya? Apa itu kejujuran? Jujur itu apa? Kok mau ditanya gitu loh? Udah bahasa kita kan? Ayo gitu. Hey, barakallahu fikum. Para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan apa itu kejujuran. Di antaranya, hakikatu sidqi, hakikat dari kejujuran adalah antasduqa fi matinin la yunjila yunjika minhu ilal kadhib. Hakikat dari kejujuran itu adalah engkau jujur pada keadaan yang tidak menguntunganmu kecuali kamu harus dusta. Apa maksudnya? Pada satu keadaan, kalau kamu dusta, kamu beruntung. Kalau kamu dusta, kamu beruntung. Kalau kamu jujur, zahirnya kamu rugi. Nah, di sini barakallahu fikum, orang yang jujur itu adalah apa? Ketika dia pada satu keadaan, kalau dia dusta, pasti dia beruntung. Pasti dia apa? Beruntung. Ternyata dia jujur. Ini dikatakan sebagai apa? Orang yang jujur bisa menjaga apa? Lisan. Lisan dia hakikat dari kejujuran itu. Misal, kalau di sini ada seorang pedagang ya. Ada orang pedagang. Orang kalau dagang, kira-kira mau nyebutin barang second lah ya, barang second. Kalau barang masih baru, insya Allah apa? Gak ada masalah, barang second. Mungkin gak dia mau bilang, taruhlah motor. Maaf mas, ini ban dalamnya sudah tembelan 3, mesinnya demikian, demikian, demikian, saya demikian, demikian. Kira-kira pernah dapati belum? Pernah dapati belum? Sangat jarang ya seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa in saddaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Pedagang dan pembeli itu memiliki khiyar, waktu untuk memilih selama apa? Belum berpisah. Bila keduanya sama-sama jujur dan tidak menutupi cacatnya, maka apa? Pasti mendapatkan berkah pada jual belinya. Nah, pedagang sangat jarang untuk menyebutkan ini seperti ini seperti ini. Pasti katanya kebanyakan apa? Menutupi. Kenapa? Ingin cari apa? Untung. Para ulama mengatakan hakikatus sidq, hakikat dari kejujuran adalah antasduqa fi matinin la yunjika ilal kadhib. Engkau jujur pada satu keadaan yang tidak menguntungkanmu kecuali engkau itu harus dusta, kecuali engkau harus menutupi kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, kalau bisa demikian baru engkau dapat satu predikat as-shadiq, orang yang jujur. Mahum di sini. Baik, apa sih faedahnya orang jujur? Apa faedahnya orang jujur? Predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Rabb kita Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yata'allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin." Orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa itu? Pertama, tingkatan paling tinggi siapa? Para nabi, nabiyyin. Yang kedua siapa? Orang-orang yang jujur. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang mati sebagai syahid. Yang keempat siapa? Orang-orang yang soleh. Para ulama barakallahu fikum ketika menjelaskan ayat ini, para nabi mendapatkan hisab enggak? Di yaumul qiyamah. Dihisab enggak mereka? Tidak dihisab. Syuhada, orang yang meninggal sebagai syahid, dihisab enggak di yaumul qiyamah? Dihisab enggak? Dihisab enggak? Dihitung enggak amalannya? Kan tidak. Nah, di antara yang pertama dan yang ketiga ada siapa? As-siddiqin. Nah, pada kalimat siddiqin, para ulama mengatakan siddiqin jauh lebih mulia daripada syuhada. sehingga siddiqin mereka lebih berhak untuk tidak dihisab daripada siapa? As-syuhada. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tiga golongan yang tidak dihisab di yaumil kiamat, di hari kiamat. Al-anbiya was-siddiqin was-syuhada. Para nabi, orang yang jujur dalam berbicara, dan apa? Orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Kalau tak tanya, beratan mana jadi orang yang selalu jujur sama orang yang mati syahid? Beratan mana? Beratan mana coba kira-kira? Jujur kan? Kalau mati syahid kan gampang. Ada medan perang, datang aja. Bukan setor nyala, maksudnya apa? Membela agama. Kalau nang Allah Subhanahu wa taala takdirkan engkau meninggal dalam keadaan berniat membela apa? Membela agama, syahid, selesai. Butuh waktu berapa lama? Datang pagi sore sudah mati, kayak gitu kan? Tapi kalau untuk menjadi orang yang jujur, jujur selama hidup, barakallahu fikum. Selama hidup untuk menjadi orang jujur. Afdalus siddiqin 'alal itlaq fi hadzal ummah. Orang yang paling jujur, yang paling utama di umat ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini barakallahu fikum. Keutamaannya menjadi orang yang jujur, tapi berat, sangat berat. Sangat apa? Sangat berat. Para ulama juga menyebutkan ciri, di antara ciri khasnya orang yang jujur. Orang jujur juga punya tanda, punya ciri-ciri. Kata mereka, as-sadiqu, orang yang jujur itu, la tarahu illa fi fardin yu'adihi aw fi fadlin ya'malu fihi. Orang yang jujur itu, kalau bertemu dengan kewajiban, pasti dia kerjakan. Kalau bertemu dengan perkara sunnah, dia usahakan. Pasti dia juga berusaha untuk mengerjakannya. Ini orang yang jujur. Ciri-cirinya demikian. Jadi, datang kewajiban kepada dia. Sebuah kewajiban, pasti dia kerjakan. Yu'adi. Datang kesempatan mengerjakan perkara sunnah, dia juga bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Jadi kalau ada orang ngomong gini, itu masalah ya, walaupun orang kafir tapi jujur ya, jangan percaya. Kenapa? Gak mungkin. Yang namanya orang jujur itu punya dua sifat. Ketika dia menghadapi perkara wajib, pasti dia tunaikan. Ketika dia menghadapi perkara sunnah, pasti dia berusaha untuk mengerjakan. Jadi kita bisa lihat sekarang nih, kita lihat diri kita masing-masing. Kita ini sudah sampai pada tahapan shodik, orang yang jujur atau belum? Perkara kewajiban, datang waktu sholat, datang kewajiban bayar zakat, datang kewajiban untuk berpuasa, datang kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, datang kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang harus kita beri nafkah, datang kewajiban ini dan itu, kita tunaikan enggak? Kita bisa lihat ketika datang perkara-perkara sunnah, kita mendapatkan kesempatan mengerjakan perkara-perkara sunnah, kita tunaikan enggak? Kalau dua ini kita tunaikan, ini adalah salah satu tanda bahwa apa? Kita miliki ataupun kita pada predikat shodik. Tapi kalau belum ya maaf-maaf. Jangan terlalu pede mengatakan aku jujur. Ya, masih jauh. Masih apa? Masih jauh. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita muslim mengatakan orang kafir itu lu jujur, tolong nasihati. Enggak ada orang kafir itu apa? Jujur. Ahlul ma'asi jujur. Enggak ada ahlul ma'asi itu apa? Jujur. Kenapa? Demikian adanya. Para ulama memberi dua sifat tanda bagi orang mendapat bagi orang yang memiliki predikat as-shodiq, jujur dia. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Jujur adalah perkara sangat penting dalam kehidupan kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya yang namanya kejujuran itu akan menunjukkan sang pemilik sifat tersebut kepada albir. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menyatakan albir, yakni bukan satu kebaikan, kebaikan yang begitu banyak. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan, terus kebaikan. Dan yang namanya kebaikan-kebaikan tadi akan menunjukkan kepada apa? Kemana? Ke surga. Ini barakallahu fikum. Kalau kita bisa jujur berarti apa? Kita akan ditunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukan satu kebaikan. Kebaikan-kebaikan-kebaikan dengan apa? Sifatnya jamak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seorang bila mana dia terus berusaha jujur, maka dia akan mendapatkan predikat dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Masyaallah barakallahu fikum. Kalau sudah dicatat sebagai siddiq, beruntunglah. Kenapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, beruntung pada tingkatan kedua, predikat kedua. Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin pada predikat kedua. Kalau kita bisa berusaha untuk selalu jujur, maka apa? Pasti kita akan mendapatkan seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu atau dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya dengan kaidah orang jujur itu ajur. Jangan pernah percaya dengan kaidah itu. Ya, namanya jujur pasti mendatangkan keberuntungan. Para ulama mengatakan ma'amlaqatajiru sadaqa. Tidak akan membuat miskin seorang pedagang kalau dia mau jujur. Tidak akan membuat miskin seorang pedagang kalau dia itu mau jujur. Walaupun misalnya, di antara tanda barokahnya jual beli itu apa sih? Di antara tandanya itu apa? Barangnya laku gitu kan? Iya kan? Kalau misalnya antum jual sepeda motor bekas, katakan ini tapi parahnya kayak gini nih, ya ini ban dalam kan nggak kelihatan tapi ini bocornya ada 5, yang depan yang belakang 6, terus ini kemarin pernah jatuh, ini mesinnya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, kira-kira yang mau beli mau nggak? Ah, yang mau beli mau nggak kira-kira? Nggak akan mau kan? Terus gimana ini? Salah satu tanda barokahnya jual beli kan barang laku, terus gimana ini? Barokah enggak? Barokah enggak? Sepakat enggak sekarang? Salah satu tanda barokahnya jual beli barang itu laku. Sepakat enggak? Mesti sepakat. Tapi perlu diingat, barang laku tidak mesti berbarokah. Itu kita ingat. Salah satu tanda barokahnya jual beli itu barang laku. Tetapi barang laku belum tentu itu berbarokah. Misal ketika transaksi tadi, sang pembeli, calon pembeli akhirnya apa? Mengurungkan, kalau gitu saya nggak jadi beli. Tapi antum sudah mendapatkan satu nama tertanam pada, ataupun memiliki satu sifat yang tertanam pada calon pembeli tadi. Masya Allah orang ini jujurnya. Kira-kira apa? Orang ini akan promosi. Kalau mau beli barang tuh sama dia itu, jujur orangnya. Nah, dengan promosi inilah barakallahu fikum. Antum terkenal sebagai orang yang jujur, banyak pembeli. Satu kali antum rugi, 1000 kali antum dapat apa? Dapat untung. Seperti itu. Harus dipegang seperti itu. Tapi kalau dusta, satu kali antum untung, terus apa? Bangkrut kan? Gak ada yang beli lagi. Saya dibohongi sama fulan, jangan pernah beli sama dia. Coba kalau yang jualnya Ikhwan yang beli Ikhwan, semua Ikhwan yang lain gak ada yang beli sama antum, mau gimana? Antum padahal jualannya madu, pasarannya siapa? Ikhwan gitu ya. Saya dibohongi sama itu, gak usah beli sama dia. Padahal pasaran antum itu siapa? Ikhwan. Coba kalau antum sudah terkenal dusta sekali saja, padahal bohongnya cuma sekali, dicabut barokahnya tuh. Mungkin pertama untung masalah 5.000, habis itu apa? Semua dagangannya tidak pernah laku. Dari mana barokahnya? Tapi kalau enggak laku sekali antum mendapatkan predikat orang yang jujur di mata orang, sudah. Walaupun antum enggak nyari pembeli, pembeli akan apa? Akan datang. Kok bisa? Ini barokah dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepada siapa? Orang-orang yang mau mengamalkan perintahnya. Baik. Kata para ulama, alaika bisirki haitsu tahafu annahu yadurruka fa innahu yanfauka. Perhatikan, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jujur. Kamu itu harus jujur. Ketika engkau takut bahwa jujur itu akan merugikanmu, fa innahu yanfauka, ketahuilah dan ketahuilah jujur itu akan memberi manfaat yang sangat besar kepada dirimu. Jujur, ketika engkau takut, jujur itu merugikanmu. Contohnya apa? Yang paling sering kan dalam jual beli. Jujur aja. Ketika engkau takut jujur ini merugikan kamu, ketahuilah jujur itu akan apa? Memberi manfaat bagimu, memberi keuntungan bagi kamu. Wada'il kadziba haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadurru bika. Dan tinggalkan dusta, jangan pernah berdusta. Ketika engkau memandang dusta itu bermanfaat bagi kamu, ketahuilah dusta itu justru memudorotkanmu. Kamu kira itu bermanfaat, kamu kira itu mendatangkan untung. Sekilas. Tapi sebenarnya itu adalah apa? Memudorotkan bagi dirimu. Perdagangan yang di situ terdapat padanya kedustaan-kedustaan tidak akan tahan lama. Tidak akan apa? Tahan lama. Pasti demikian. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, hendaknya dan hendaknya carilah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Manil tamasa ridallahi bi sahatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa manil tamasa ridan nas bi sahatillah, sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi nas." Barang siapa yang mencari keriduan Allah walaupun harus dengan menebus, walaupun harus dibayar dengan kemurkaan, kebencian orang, ketahuilah Allah pasti ridho dan membuat manusia-manusia tadi itu ridho kepada dirinya. Dan barang siapa yang mencari keriduan manusia dan dengan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, bukan keriduan manusia yang didapatkan. Allah murka kepadanya dan membuat manusia-manusia itu murka kepadanya. Siapa yang punya hati? Kita atau Allah? Yang punya hati itu siapa? Kita atau Allah? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hati kita. Walaupun kita berusaha mencari keriduan manusia, enggak apa-apa lah, maksiat sedikit enggak apa-apa. Jangan pernah. Jangan anggap orang ini ridho kepada dirimu. Sekilas ridho, sekilas apa ridho. Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu dan membuat manusia juga murka kepadamu. Allah benci kepadamu dan membuat manusia juga benci kepadamu. Tapi kalau kita melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus dibenci oleh orang, sekilas orang itu membenci. Tapi ingat, yang punya hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepada kita, ridha kepada kita, dan membuat hati-hati manusia itu juga ridha kepada kita. Jadi jangan pernah mundur ketika apa? Melakukan kebaikan. Tapi janganlah dengan teratur. Jangan apa? Jangan sembarangan dan jangan mundur. Jalanlah dengan teratur. Ini yang dianjurkan ketika apa? Kita melakukan kebaikan. Di antara keutamaan kejujuran barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadisnya dari sahabat Suhaib, dari sahabat Salim bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin, ballaghallahu manazilash syuhada wa in mata ala firasihi." Bayangkan barakallahu fikum. Siapa yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dimatikan sebagai syahid. Permintaan ini jujur, benar-benar jujur. Bukan apa? Bukan cuma sebatas doa yang dihafal saja, tapi apa? Meminta dengan sepenuh hati, jujur benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimatikan sebagai syahid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Balaghallahu manazilah syuhada. Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia pada predikat syahid. Wa in mata ala firasi, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Walaupun tidak pernah berperang, walaupun tidak pernah bertemu dengan musuh, tapi ketika dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mati syahid benar-benar tulus dengan penuh kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia predikat apa sih? Syahid, walaupun meninggalnya di atas kasurnya, walaupun meninggalnya di kamarnya, bukan meninggal di medan perang, tapi dia sebagai orang yang syahid. Keutamaan apa ini? Jujur. Sidqin, kata Rasulullah SAW. Siapa yang berdoa kepada Allah meminta syahid dengan jujur mintanya, maka Allah akan beri dia predikat syahid. Dia dikatakan sebagai syahid. Dia mendapatkan pahala syahid. Dia mendapatkan ajar ujur pahala-pahalanya orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggalnya di atas kasurnya. Enak gak kira-kira? Gak perlu ditembak. Gak perlu di... apa lagi? Diantem pedang. Gak perlu apa lagi? Gak perlu disiksa. Matinya di atas kasur tapi dapat pahalanya orang yang syahid. Tapi dapat apa namanya, keutamanya orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Jujur barakallahu fikum, bisa kita dapatkan dengan apa? Berpuasa. Berpuasa bulan Ramadan itu melahirkan sifat asid. Dari mana kita bisa mengambil faedahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man lam yada qawla zur wal amila bihi wal jahla falaisa lillahi haja fi ayyati ta'amihi wa syarabihi. Orang yang puasa tapi enggak meninggalkan ucapan dusta, dia juga mengerjakan kedustaan, dia juga mengerjakan kejelekan, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Berarti orang yang berpuasa mau enggak mau jujur ketika apa? Berbicara. Alhamdulillah, sudah berapa hari kita puasa? Sudah berapa hari? 24 hari kita sudah jujur, gitu ya. Atau sudah ada dustanya? Sedikit. Harus barakallahu fikum. Kalau misalnya di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita puasa kita ada cacatnya terkait dengan apa? Kedustaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan, ingat pesan Rasulullah sallallahu wasallam. Jujurlah dalam menjalankan apa? Puasa. Ketika berpuasa, tolong kalau berbicara, berbicara yang jujur. Pasti akan mendapatkan keutamaannya. Baik. Akhlak yang kedua yang bisa kita ambil dari faedah ataupun dari ibadah puasa. Al-hilmu warizqu. Al-hilm warizq. Kalau bahasa kita, hilm dan rizq itu sama-sama artinya apa? Man. Artinya apa? Hilm. Lembut. Rizq juga apa? Lembut. Dalam bahasa kita itu sama. Ya kurang lebih kayak gitulah maknanya. Tapi dalam bahasa Arab memiliki perbedaan makna. Para ulama juga membedakan makna hilm dan makna rizq. Baik. Di antara makna hilm disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, al-hilmu adalah tarkul intiqam indasiddatil ghadab. Tidak murka ketika kemarahan itu sangat memuncak, ketika sangat marah. Tidak melakukan kemurkaan, tidak marah ketika apa? Kemurkaan itu ataupun kemarahan itu sangat apa? Sangat memuncak. Sangat apa? Memuncak. Mal qudrati ala zalik, bersamaan dengan memiliki kemampuan untuk murka. Murka itu apa sih? Ngantem membabi buta gitu lah, ibaratnya demikian. Diungkapkan dengan apa? Diluapkan dengan emosi, diluapkan dengan apa? Perbuatan. Nah, al-hilm itu adalah apa? Ketika engkau memiliki kemampuan untuk mukul dan engkau sangat marah tapi engkau tidak mukul. Contoh misalnya punya anak. Anaknya bandel yang minta ampun. Dan melakukan apa? Sebuah kesalahan. Misal demikian. Baik, bisa gak antum mukul? Bisa kan? Punya kekuasaan kan? Punya kekuasaan. Dalam keadaan sangat marah, tapi antum tidak memukul. Tapi antum tidak apa? Tidak mukul. Tidak murka. Bukan hatinya dingin. Bukan hatinya dingin. Lihat itu biasa-biasanya, bukan itu. Tapi apa? Menahan diri. Menahan apa? Menahan diri. Baik. Dalam mana yang lain para ulama katakan al-hilmu, hilm itu adalah dabtun naf inda hayajanil ghadab. Menahan diri ketika datang angkara murka, ketika datang kemarahan. Misalnya kita disakiti atau orang yang kita pimpin melakukan kesalahan, kemudian naik darah kita. sumbu pendek misalnya ya, naik darah kita, sangat marah. Tapi apa? Dabtun nafs, ditahan diri kita. Tahan. Jangan melakukan apapun. Ini namanya apa? Al-hilm. Apa bedanya dengan sabar? Ada bedanya enggak dengan sabar? Lain nanti ya. Hilm itu demikian. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah taala memanakan al-hilmu huwa at-tumaninatu 'inda suratil ghadab. Hilm itu adalah tumaknina, tenang. Inda suratil ghadab, ketika kamu marah tapi bawaanmu itu tenang. Bawaanmu itu apa tuh? Tenang, walaupun mukamu merah menyala, matamu membuka, tetapi apa? Tenang. Bisa enggak? Mungkin enggak tenang. Muka sudah merah, matanya juga sudah lebar, betul-betul sudah pol ya, tapi tenang. Tapi apa tuh? Tenang. Tumaknina, betul-betul tenang. Artinya apa? Ini semua tadi redup, yang merah jadi apa? Redup kembali normal. Ini al-hilm, tumaknina tuh inda suratil ghadab. Adapun arif, kata para ulama, huwa lainun al-janib bil-qawli wal-fi'li wal-ahdu bil-asal. Adapun rifq itu adalah lemah lembut dengan ucapan ataupun perbuatan. Dengan ucapan ataupun apa? Perbuatan. Dan mengambil yang paling mudah. Dan mengambil yang paling mudah. Jadi kalau rifq itu adalah apa? Buah dari apa? Al-hilm. Kalau al-hilm itu sifatnya masih menahan, kemudian ketika berbicara, kemudian pembicaranya lembut. Ini namanya apa? Arif. Ini namanya apa? Arif. Kalau hilm masih sifatnya di dalam hati ini. Nafsnya ini, kita tahan nafs kita. Jangan sampai apa? Meluapkan kemarahan kita. Jangan sampai apa? Melampiaskan kemarahan kita. Ternyata setelah ketika dalam bisa menahan seperti itu, kita bicaranya lembut. Nah, berarti kita punya apa? Arif. Sebuah hadis. Kisah ini adalah kisahnya antara Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul dan beberapa orang Yahudi. An Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, "Ista'dana rahtun min al-yahud 'ala Nabi alaihi salatu wasalam." Beberapa orang dari kaum Yahudi meminta izin kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian ucapannya, faqalu assalamu alaikum. Apa artinya assalamu? Kebinasaan atas kalian. Faqultu, kata Aisyah, balalaikum assalamu wal laknah. Dijawab oleh Aisyah, bahkan kebinasaan dan laknat atas kalian. Aisyah mengatakan apa? Demikian. Faqala, kata Rasul, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifq. Wa Aisyah, sesungguhnya Allah itu apa? Rafiq, lembut. Yuhibbu rifqa fil amri kulli. Senang kelembutan dalam semua hal. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aula tasma'u ma qalu?" Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan, wahai Rasul? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, apa? Qala, "Qultu 'alaikum." Aku telah jawab, "'Alaikum," atas kalian juga. Taib, hadis ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh para ulama untuk dua sifat. Sifat yang pertama adalah al-hilm. Dan sifat yang kedua adalah arif. Lemah lembut. Hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk dalil dua sifat. Al-hilmu wa-rifqu. Rasulullah SAW ketika mendengarkan ucapan Yahud ini, assalamualaikum, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah ambil pedang? Apakah mukul? Tidak, tenang. Kemudian dipraktekan, waalaikum. Dan atas kalian juga. Menyikapinya dengan hilm, dengan lemah lembut, dijawabnya dengan apa? Arif. Nah, ini barakallahu fikum harus kita dapatkan ketika kita berpuasa. Dari sisi mana kita bisa mendapatkannya? Dari sisi mana? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah bersabda dalam salah satu hatinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Kata beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab in satamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Perhatikan barakallahu fikum, pelajaran yang sangat besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam bagi orang-orang yang berpuasa. Bila mana kalian sedang berpuasa, arti bebasnya ya. Bila mana kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berbicara kejelekan. Jangan berbicara jelek. Wala yakhaf, jangan bertengkar. Wa in satama ahadun, bila ada seorang mencelanya, aw qatala atau mengajak bertengkar, falyakul, tolong katakan inni mru'un shaim, bilang saja aku ini orang yang sedang berpuasa. Barakallahu fikum. Antum dicela dasar goblok misalnya, apa kira-kira antum? Apa yang kira-kira antum lakukan? Hah? Yang nyela ini orang yang masih jauh lebih muda dari antum. Lihat antum sudah putih, ini masih muda, belum punya lihat. Tapi antum dibilang dasar goblok kamu ya? Kira-kira apa yang akan antum lakukan? Hmm? Pegang kerahnya. Atau apa? Al-Hilm. Duel berani, badan antum lebih besar. Dia lebih kecil. Masalah tua, antum lebih tua. Insya Allah kalau kalah banyak yang bela, ya gitu kan. Kamu ini orang tua kok digitu kan? Aneh gitu kali enggak. Nah, apa kata, apa kira-kira akan antum lakukan? Rasulullah SAW membimbing kepada kita. Al-Hilm warif. Tahan dirimu. Jangan marah. Jangan apa? Jangan emosi. Cukup katakan, inni mru'un so'im. Praktek dari hilm dan praktek dari apa? Arif. Tahan. Jangan emosi. Dan, jawablah dengan yang baik. Bilang aja, ngapunten ini, saya sedang puasa ini, saya enggak akan layani. Gitu kan? Sudah pernah belum diajak ribut di hari puasa ini? gini barakallahu fikum. Sebuah ibadah yang betul-betul faedahnya sangat besar dalam kehidupan kita. Membentuk kepribadian yang sangat mulia. Membentuk akhlak yang sangat mulia. Ketika dicela, ketika diajak kelahi, ketika diajak ribut, dan memiliki kemampuan untuk melawan, tapi kata Rasulullah SAW, tenang mas, bilang aja saya sedang puasa, beres. Bisa gak kira-kira menahan seperti itu? Kalau di luar puasa kan mungkin langsung apa? Beres kayak gitu ya. Mungkin apa? Ribut atau preman, misalnya ngecek-ngecek, badannya lebih besar, datang aja, mau apa kamu? Paling enggak kayak gitu kan? Kalau puasa, tenang mas, bilang aja, inni mru'un shaim, aku ini sedang puasa, tolong jangan ajak apa saya ribut. Seperti itu adanya barakallahu fikum. Al-hilm warif harus kita dapatkan ketika kita apa? Berpuasa. Dan disebutkan pula bahwa keluarga muslim akan mendapatkan ke tingkat keharmonisan itu ketika di bulan puasa. Kalau keluarga muslim, lakinya muslim, istrinya perempuannya muslim, kok cekcok di bulan puasa di siang hari, ngapunten, tanda tanya yang besar puasanya. Kasih aja tanda tanya yang besar. Kenapa? Kenapa demikian? Rasulullah SAW menyatakan, laki-laki sedang puasa, tahan dirimu, tahan emosimu. Ada keributan, bilang aja, aku sedang puasa. Wanita yang sedang puasa, juga apa? Demikian, tahan dirimu, jaga emosimu. Suamimu bikin masalah, bilang aja aku sedang puasa. Sama-sama menahan, jadi gak mungkin ada keributan ketika di bulan Ramadan. Atau sudah ribut? Wah, saya ribut ini, lari itikaf gitu. Enggak kan? Jangan demikian, barakallahu fikum. Keluarga muslim akan mendapatkan tingkat keharmonisan yaitu ketika di bulan Ramadan. Walaupun buka puasanya sederhana, walaupun enggak bisa belikan baju baru buat anak, walaupun enggak bisa beli pakaian baru buat istri, tetapi keluarganya harmonis, damai, sendaguro selalu ada, selalu mengingatkan terkait dengan ibadah. Istri suami mengingatkan kepada istri, dek tolong baca Quran, selesaikan ya satu bulan, minimal ya satu kali khatam. Istri juga mengingatkan kepada suami, mas jangan kerja terus, sisakan waktunya untuk baca Quran. Seperti itu kan adanya. Ada tanasuh kan di dalam rumah tangga ketika di bulan Ramadan, saling mengingatkan untuk baca Al-Quran. Saling mengingatkan untuk mengerjakan kebaikan. Suami pulang, pada Isya, ini kayaknya ada tanda-tanda belum terawih. Tanya, mas sudah terawih belum? Belum. Mas terawih mas. Kayak gitu kan. Suami pulang ke rumah, lihat istri lagi santai, tanya. Dek, sudah terawih belum? Belum. Terawih, ini kesempatan. Ini keharusannya. Dan betul-betul harus mendapatkan apa? Keadaan demikian. Keluarga muslim akan mendapatkan puncak keharmonisan, yaitu ketika di bulan rumah tangga. Kenapa? Karena semuanya sama-sama ingin berusaha mendapatkan faedah dari apa? Puasa. Sama-sama ingin jujur, sama-sama ingin mendapatkan sifat hilm, sama-sama ingin mendapatkan sifat rifq, sama-sama ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain dari keutamaan-keutamaan beribadah puasa. Aduh, saya sudah cekcok bulan ini. Doa. Doanya apa? Mudah-mudahan dapat Ramadan tahun depan. Jangan sampai cekcok tahun depan. Kayak gitu kan? Harus. Insya Allah belum ada yang cekcok ya. Atau cekcok itu sebagai bumbu rumah tangga per minggu. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyenandungkan syairnya. Dalam sebuah syair, kalau diartikan pakai bahasa Indonesia bagus, itu sangat bagus. Cuma saya enggak bisa ngartikan dengan cara yang bagus. Tak bacakan Arabnya ya. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, yukhatibuni safihu bikulli kubhin, fa'akrahu an akuna lahu mujiban, yazidu safahatan fa'azidu hilman, ka'udin sadahul ihraku tiban. Yukhatibuni as-safihu bikulli kubhin. Orang bodoh, nakal, jelek, mengajak bicaraku dengan cara yang sangat jelek. Ini arti bebasnya ya, enggak bisa ini, bukan puitis, ngawonan ya. Fa'akrahu anakuna lahu mujiban. Dan aku tidak senang untuk aku melawan. Aku tidak senang untuk aku menyambut kejelekannya. Yazidu safahatan fa'azidu hilman. Ketika aku demikian, dia tambah keterlaluan, nambah kebodohannya. Semakin jelek dia berbicara kepada aku. Fa'azidu hilman. Aku pun menambah lembut ketika berbicara dengannya. Kata beliau, ka'udin zadahul ihraku tiban. Seperti waktu itu kayu gaharu, semakin terbakar, semakin harum aromanya. Paham di sini? Semakin dicela, semakin apa? Manis mukanya. Bisa gak seperti itu? Semakin terbakar, semakin harum aromanya. Kayak gitu kan, kayu gaharu. Dibakar ujungnya, harum. Bakar lagi ujungnya, harum. Bakar lagi tengahnya. Semakin apa? Semakin harum. Semakin dicela, semakin diejek, semakin apa? Disikapi dengan sikap yang tidak baik, tapi semakin manis. Yazidu safahatan wa azidu hilman. Dia menambah kejelekan kepada diriku, aku tambah kebaikan kepada dirinya. Semakin serem mukanya, antum semakin manis. Bisa enggak kira-kira? Coba praktekan. Di rumah istri marah mau banting piring misalnya ya. Misal antum jangan ketawa, kalau ketawa makin banting piring. Tapi antum senyum dengan senyum yang manis. Jangan gitu deh. Senyum dengan senyum manis. Jangan apa? Ada api disiram air yang mati, disiram apa? Disiram air mati, disiram bensin, tambah apa? Tambah besar. Jangan demikian. Tapi apa? Ada api disiram air sehingga apa? Sehingga mati. Ketika pasangan hidupmu marah, ketika temanmu marah, ketika temanmu ngecek, coba hilman, fa'azidu hilman, kata Imam Syafi'i. Dia nambah keterlaluan, saya nambah baiknya. Dia nambah kejelekan, saya nambah halus. Masya Allah. Al-Imam siapa? As-Syafi'i. Kalau kita gimana? Mudah-mudahan bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau yang sudah punya tabiat baik, mudah untuk melakukan. Tapi kalau orang yang berusaha untuk bertabiat baik, sangat berat untuk apa? Sangat berat untuk melakukan. Sumbunya pendek, darah tinggi, apalagi suasana panas, apalagi ada orang nyenggol dikit aja langsung apa, langsung marah. Contoh misalnya lagi naik motor pas lagi panas-panasnya, ada yang usil ataupun ganggu motor, ganggu apa perjalanan, apa kira-kira perasaan antum? Hah? Kalau bisa ngejer dan bentak, saya kan benca dan saya kan bentak gitu kan. Motor misalnya nih, ada mobil antum dipepet ke pinggir ini. Ini suasananya sangat panas misalnya. Kira-kira perasaan apa antum apa? Kalau orangnya berhenti turun, apa yang akan antum lakukan? Ini jujur aja. Paling enggak, mau pertama kan yang ditunjukkan raut muka, buka helm dengan apa keadaan marah paling enggak gitu kan. Tapi seharusnya apa? Seharusnya enggak. Seharusnya apa? Seharusnya enggak. Lagi puasa, ini kisah ini. Kisah teman di Jogja. Lagi berhenti nih. Lagi berhenti, ditabrak, mobilnya tabrak. Der! Bemper depannya, jatuh. Emosi enggak kira-kira? Ini mobil-mobil, bukan mobil dia. Yang bawa motor marah-marah. Apa yang dilakukan oleh dia? Pak, jenengan puasa. Iya, saya puasa. Kasih uang 5 ribu. Ini 50 ribu, ini buat buka, Pak. Masya Allah, bisa seperti itu. Mobil rusak, dimarahin, ngasih uang. Pak, puasa, Pak. Ya, ini 50 ribu, buat buka nanti ya, Pak. Masya Allah, dapatkan alhasil marif. Temper rusak, medun badan lebih besar, apa kira-kira? Barakallahu fikum. Sesuatu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua hal yang sudah tertabiatkan oleh diri kita dan yang belum apa? Tertabiatkan. Kalau sudah kita tabiatkan, ataupun kita sudah memiliki tabiat yang baik terkait dengan akhlak, maka jaga tabiat tersebut, pertahankan. Dan kalau seandainya belum, maka apa? Terus usahakan, usahakan, perbaiki dan perbaiki. Baik. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihatkan kepada kita para penuntut ilmu. Nih, para penuntut ilmu ini tolong perhatikan. Termasuk yang berbicara ini juga tolong perhatikan. Ta'allamul ilma, belajarlah, menuntutlah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma, dan belajarlah untuk ilmumu ketenangan dan al-hilm, kelembutan. Ini barakallahu fikum. Kalau kita sudah belajar ilmu, tolong belajar juga kelembutan, belajar lembut dalam bersikap, belajar tenang dalam bersikap, belajar lembut dalam berfatwa, belajar tenang dalam apa? Berfatwa. Harus bijak, benar-benar apa? Hilm. Seorang yang memiliki apa? Ilmu. Kalau seandainya tidak memiliki as-sakinatu wal hilm, bahaya sangat besar pada siapa? Pada madu'unya. Pada siapa? Pada umatnya. Kalau yang ngajarkan gak punya hilm, gak punya sakinah, yang diajarkan adalah apa? Yang diajarkan apa kira-kira? Ilmu tapi tidak ada sakinah dan tidak ada hilm. Yang ada ketemu sama-sama muslim apa? Bentrok. Sama-sama muslim, kelahi. Sama-sama muslim, apa lagi? Ini dan itu. Padahal bukan perkara manhaji, padahal bukan perkara akidah. Sangat bahaya. Al-hilm was-sakinah harus kita pelajari. Kita semuanya penuntut ilmu kan, sehingga kita harus belajari itu. Kita belajar bagaimana kita bisa apa? Al-hilm, punya sikap bisa menahan diri, punya sikap tenang, bisa menjaga diri kita. Kalau kita marah, kita pun apa? Bisa kita menjaga diri kita. Dabtun nafs inda siddatil ghadab, bisa menahan diri ketika apa? Dalam keadaan sangat sangat marah. Dalam keadaan sangat marah kita bisa menjaga diri kita. Nah, kalau sudah demikian, maka ketika berdakwah insyaallah taala akan dengan mudah diterima oleh siapa? Mad'unya. Tapi kalau tidak memiliki sifat hilm dan tidak memiliki sifat rif, berdakwah ilmumu segudang, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, gak punya mad'u insyaallah antum. Kenapa? Gak punya sakinah, gak punya hilm. Siapa kira-kira yang mau berteman dengan orang yang tidak memiliki sifat hilm? Ngapun Ustaz tanya, tata yang benar, jangan kayak gitu. Misal demikian. Ini kan enggak ada hilm ya. Walaupun maksudnya apa? Walaupun maksudnya benar. Negur. Tapi kan enggak kayak gitu caranya. Apalagi contohnya? Banyak sekali. Mengingkari kemungkaran. Tidak sesuai dengan apa? Porsinya. Ini namanya ingkar mungkar kan ada syaratnya. Kalau diingkari lebih atau kayak kemungkaran itu apa? Surut. Terus dia mengingkari dan kemungkarannya justru makin naik misalnya. Berarti apa? Salah dalam apa? Mengingkari. Berarti tidak hilm dalam apa? Dalam mengingkari, tidak risk dalam mengingkari. Padahal ilmu harus dihiasi dengan apa? Al-hilm. Ma'awa syai'un ila syai'in azyan minal ilmi ila al-hilmi. Tidak ada yang lebih indah ketika disandarkan kepada satu daripada ilmu diimbangi dengan al-hilmu. Ilmu yang kita miliki akan lebih indah, akan lebih bagus kalau diimbangi, dihiasi dengan apa? Lemah lembut. Oh ya, harus diimbangi dengan lemah lembut. Nah, di bulan Ramadan ini, satu bulan penuh kita diajari, kita digembleng untuk memiliki dua sifat ini, al-hilm war rif. Sudah kita dapatkan belum? Kalau belum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi anugerah sifat al-hilm. Dalam hikayat Luqman al-Hakim pernah mengatakan, salasatun la yu'rafuna illa inda salasa. Tiga sifat yang tidak diketahui orang itu bersifat dengan tiga sifat tersebut kecuali ketika dia ada pada tiga keadaan. Tiga sifat, orang tidak akan disifati dengan tiga sifat tersebut kecuali ketika dia sudah pada tiga keadaan. Yang pertama, la yu'raful halim wa illa indal ghadab. Orang yang halim tidak mungkin dikenal sebagai halim ketika apa? Dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan sendiri tenang, belum tentu dia apa? Halim. Bisa jadi dia apa? Tenang-tenang ingin ke belakang. Jadi kan demikian. Tenang, masya Allah, tenangnya minta ampun. Masih banyak apa kemungkinan. Bisa jadi tenang banyak masalah. Bisa jadi teman nggak ada, tenang nggak ada teman. Bisa jadi ini dan itu. Tapi ketika dia marah kemudian dia bisa tenang, ini yang dikatakan dengan al-halim, kata Luqmanul Hakim. Hikayat dari apa? Luqmanul Hakim. Al-halima indal ghadab. Yang kedua, wala suja'a ila indal harb, dan tidak dikenal sebagai pemberani kecuali di medan perang. Orang mengatakan saya pemberani, kalau belum terbukti di medan perang enggak akan percaya orang itu dia sebagai apa? Pemberani. Tapi kalau diem terus misalnya, tapi ketika di medan perang dia adalah orang sangat pemberani, dia akan terkenal sebagai apa? Orang pemberani. Walal akhu ila indal hajati ilaihi, dan tidak dikenal sebagai saudara kecuali kalau butuh. Nah, ini barakallahu fikum. Kita kan kawan gitu ya. Kalau pas apa? Kalau pas butuh, kalau enggak butuh ya kamu-kamu lulu kayak gue. Tapi kalau pas butuh, jangan gitulah. Kita kan kawan, diturunin dikit harganya napa? Al-ah, kawan, saudara. Kalau pas apa? Indal hajah. Dan ini wahai, ini kenyataan pada apa? Pada kehidupan kita. Tidak akan dikenal sebagai saudara kecuali apa? Kalau sudah butuh, kalau belum butuh ya lulu gue. Kamu-kamu saya. Tapi kalau sudah butuh, masya Allah manisnya kenalan. Siapa? Gitu ya. Al-ah gitu ya. Wala yu'raful akhu illa indal hajah. Tidak dikenal sebagai saudara kalau sudah apa? Kecuali kalau ketika butuh. Orang kalau butuh kan mukanya manisnya minta ampun ya. Yang bukan puitis juga bisa berpuisi. Yang kaku ngomongnya juga bisa apa? Sangat sangat lembut. Yang ketika itu marah juga apa? Bisa meredamkan emosi. Kapan? Ketika butuh. Tapi kalau enggak butuh, ketemu ya les cuek-cuek aja. Ini barakallahu fikum. Tiga hal, tiga sifat, tiga keadaan yang tidak dikenal orang itu bersifat dengan tiga sifat tersebut kecuali apa? Ketika pada tiga keadaan. Tidak dikenal sebagai halim kecuali ketika dia marah. Dia marah tapi tenang, oh berarti dia halim. Pemberani ketika apa? Di medan di medan perang, di medan laga, dia pemberani. Kenapa? Ketika perang demikian-demikian. Oh ya, memang dia berani. Tapi kalau mulutnya saya berani, saya pemberani, tapi enggak pernah ada bukti, enggak akan dibilang apa? Pemberani. Tabarakallahu fikum. Sifat yang ketiga. Ketiga yang keempat. Anggap aja yang ketiga ya. Yang tadi al-hilm warif jadi satu gitu ya. Sifat yang ketiga adalah al-haya, malu. Barakallahu fikum. Sifat malu ini benar-benar tertanam pada sanubari kita ketika di bulan Ramadan. Benar-benar tertanam. Semua orang insya Allah, kalau muslim kuh, dia muslimnya muslim baik, pasti memiliki sifat malu ketika di bulan Ramadan. Malu itu sendiri adalah apa? Salah satu cabang dari cabang apa? Keimanan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bidun wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa annaha imatatul adzan at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Assalamualaikum. Kata beliau alaihi salatu wasalam, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dalam satu riwayat situna 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Orang biasa mengartikan mengganggu, membuang duri. Tidak semata-mata duri. Membuang gangguan dari jalan. Motor di tengah jalan parkirnya ganggu, disingkirkan, itu juga termasuk dari apa? Keimanan. Ada beling, beling itu bahasa Indonesia bukan? Anggap aja bahasa Indonesia gitu ya. Kata gitu ya. Di tengah jalan, antum lihat, kemudian antum takut ini mengenai kaki orang, mengenai roda motor orang, roda kendaraan orang, antum singkirkan, itu juga termasuk dari apa? Cabang keimanan. Wal haya wa syubhatan minal iman. Dan rasa malu, perasaan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dari manakah kita bisa memetik haya di bulan Ramadan ini? Dari mana? Tak contohkan barakallahu fikum. Siapa yang rumahnya di kampung? Angkat tangan. Misal antum ya, pulang dari sini enggak puasa, pusing sakit enggak puasa. Di daerah antum ada rumah makan. Antum enggak puasa kan sah-sah aja, sakit kan? Antum bikin makan di waktu zuhur. Antum pulang dari sini, kemudian masuk rumah masih pakai peci, masih pakai gamis, antum pesan, bu, satu bu. Malu gak kira-kira? Antum pulang gak puasa sah, artinya apa? Boleh, kenapa antum sakit? Tapi untuk masuk ke rumah makan, dalam keadaan masih pakai kolam tua, masih pakai jubah, makan di situ, malu gak? Malu pasti kan? Haya, kenapa? Takut ketahuan melakukan apa? Peninggalan, meninggalkan perkara kewajiban. Merasa malu dengan hal itu. Atau misalnya lagi, rumah antum dekat musola. Musola itu ramai kalau sholat terawih. Antum punya warung. Dan kebetulan yang jaga antum. Pas lagi terawih, antum buka warung. Antum buka warung, orang terawih ini. Antum buka warung dan antum duduk di depan warung, nungguin pokok ada orang yang beli. Rombongan kaum muslimin, muslimat pulang melewati toko antum. Kira-kira antum gimana perasaannya? Malu enggak? Padahal tidak ikut perkara apa tuh? Sunnah. Bukan perkara wajib, perkara sunnah. Tidak mengerjakan perkara sunnah kelihatan oleh orang malu. Tidak melakukan perkara wajib kelihatan sama orang juga malu. Nah ini barakallahu fikum, sudah tertanam dalam hati kita sedalam-dalamnya perasaan malu di bulan Ramadan. Tolong bawa perasaan malu tersebut keluar bulan Ramadan. Di bulan Syawal antum tidak menunaikan sholat berjamaah, tolong malu ya, malu. Kenapa? Seperti itu ketahuan. Ada misalnya, wah ini kemana sih fulan? Gak ada, soalnya kelihatan. Aduh, saya tadi siang gak kelihatan sholat ini. Harus malu. Memiliki perasaan apa? Perasaan malu. Meninggalkan perkara wajib, ketahuan harus malu. Begitu pula di bulan Syawal meninggalkan perkara sunnah, juga tolong malu. Seperti engkau meninggalkan apa? Perkara sunnah di bulan Ramadan. Tidak ikut tarawih bersama kaum muslimin, antum merasa malu. Di bulan Syawal antum meninggalkan perkara sunnah, juga tolong bawa perasaan malu tersebut. Kenapa? Sudah tertanam di dalam apa? dalam hati kita. Apa itu malu sih? Para ulama menyebutkan makna dari malu itu sendiri. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala memanakan kata malu. Malu itu adalah inkibadun nafsi min syai'in wa tarkuhu hadran anil laumi fihi. Menahan diri untuk meninggalkan sesuatu. Dari sesuatu. Itu apa? Menahan diri untuk meninggalkan sesuatu. Karena apa? Takut mendapat celaan dari perbuatan tersebut. Ini apa? Al-haya. Enggak nunaikan, enggak puasa, diisin-isini. Di apa? Diejek, ataupun yang semisalnya. Enggak menunaikan salat wajib, juga apa? Demikian. Meninggalkan perkara tersebut, kenapa? Takut dicela. Ini al-haya. Kemudian wakila, inkibadun nafsi fisayin hadra minal lain. Sama mananya, meninggalkan, menahan diri dari sesuatu, karena apa? Takut dicela. Menahan diri dari sebuah perbuatan karena takut dicela. Enggak melakukan kemungkaran, takut dicela. Mengerjakan, tidak meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena takut dicela. Ini namanya al-haya. Wal-haya ulaya tilabihair. Yang namanya perasaan malu itu tidak akan datang kecuali membawa ke kebaikan. Mana dasarnya? Demikian tadi. Meninggalkan sesuatu karena takut dicela. Kemudian apa? Lari ke perkara syar'i. Al-haya ulaya tilabihair. Yang namanya malu itu tidak akan datang kecuali beriringan dengan perkara kebaikan. Baik. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-haya. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullah ta'ala ketika mengawali tulisannya kitab yang sangat terkenal dari Makarimul Akhlak, yaitu kitabnya Abu Bakar bin Abi Dunya. Beliau mengatakan, "Bada'na bi dzikril haya liqali ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ra'su makarimil akhlak al-haya." Kata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dunya, kami mengawali tulisan kami dengan menyebutkan sifat yang pertama, yaitu sifat malu, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan Ra'sul makarimil akhlak, inti poros dari akhlak-akhlak yang mulia itu adalah al-haya, perasaan malu. Barakallahu fikum, kalau kita tidak punya rasa malu mau gimana, di mana akhlak mulia kita. Jadi intinya adalah apa? Malu dulu. Kita harus tanamkan pada diri kita perasaan apa? Perasaan malu. Kalau perasaan malu sudah dicabut dari diri kita, maka apa? Akan berangsur pula cabang-cabang yang lain dari makarimul akhlak. Sudah? Sampai jam berapa? Jam 3? Baik. Barakallahu fikum. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan dengan sebuah kalimat. Kata beliau, man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Orang yang tidak punya rasa malu terhadap orang lain, berarti dia tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Jadi mau gak mau kita harus punya perasaan malu terhadap siapa? Saudara kita. Kita malu kalau kita ketahuan meninggalkan kewajiban. Kita malu kalau kita apa? Ketahuan melakukan kemaksiatan. Ini harus tertanam dalam diri kita. Dan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, kita betul-betul diajari untuk apa namanya? Selalu merasa malu. Ketahuan gak puasa, malu. Ketahuan gak sholat tarawih, malu. Dalam hal-hal yang lain juga apa? Juga demikian. Kita harus praktekkan hal tersebut. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian perkara selanjutnya. Ada 5 menit. Masih banyak terkait dengan apa? Perkara haya ataupun perkara apa? Makarimul akhlak. Yang bisa kita unduh dari ibadah puasa ini Namun untuk menutup kajian ini, saya akan berikan satu faedah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini mendidik kita untuk memiliki satu sifat, yaitu istiqomah dalam mengerjakan satu amalan. Istiqomah dalam mengerjakan satu amalan. Ini betul-betul kita dididik di bulan Ramadan ini untuk istiqomah dalam mengerjakan amalan. Kita dididik untuk istiqomah makan sahur. Kita dididik untuk istiqomah mengerjakan ini dan itu dan segala macam. Dalam hal yang paling kecil, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam pernah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir bi tamrin." Bila mana kalian berbuka puasa, maka berbuka puasalah dengan apa? Kurma. Tip. Kalau tak tanya, antum haus enggak ketika buka puasa? Haus kan? Haus enggak? Antum puasa 2 hari haus kan? Ketika berbuka puasa ada 3 biji kurma, ada sebuah atau es buah, mana yang antum pilih? Jujur mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Bila mana kalian berbuka puasa, maka awalilah buka puasa dengan kurma. Diajari demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari masalah di rumah kita, di meja makan kita terhidang beragam makanan dan beragam minuman. Ada es teh, ada es buah, ada air putih, dan segala macamnya. Ada teh hangat, ada yang senang kopi, kopi juga sudah siap. Gorengan ada, nasi ada. Tapi yang antum ambil yang pertama itu apa? Kurma 3 biji. Kayak gitu kan prakteknya? Satu bulan penuh barakallahu fikum. Istiqomah dalam mengerjakan amalan ini. Dalam keadaan antum betul-betul sangat butuh dengan air minum. Tapi antum ingin praktekkan hadis Rasulullah SAW, antum ambil 3 kurma tersebut. Istiqomah seperti ini barakallahu fikum. Kalau kita bawa pada bulan-bulan yang lain, masya Allah, antum beruntung. Para ulama mengatakan termasuk dari min a'zamil karomah, termasuk dari karomah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala adalah al istiqomah fil amal, istiqomah dalam beramal. Disebutkan oleh para ulama hal tersebut termasuk dari karomah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah dalam beramal. Nah, di sini barakallahu antum dididik untuk istiqomah dalam satu amal. Masya Allah, dihadapkan antara es campur dengan apa? 3 biji kurma. Antum tetap milih 3 biji kurma selama satu bulan penuh seperti itu. Keluar bulan Ramadan, antum berbisnis misalnya, antum bekerja misalnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil antum untuk menunaikan sholat berjamaah. Kalau saya adakan transaksi sekarang, saya untung 100.000. Tapi ini sudah azan. Mana yang antum pilih? Hah? Mana yang antum pilih? 100.000 atau memenuhi panggilan azan? Sama sifatnya barakallahu fikum. 3 kurma atau es campur? Kayak gitu kan? 3 kurma dapat pahala mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti itu adanya. Memenuhi kewajiban apa? Salat berjamaah atau apa? Melanjutkan transaksinya. Ini kalau transaksi terus kita kelewatan apa? Salat berjamaah. Berarti apa? Bismillah. Kalau namanya rezeki itu apa? Pasti rezeki dan tidak akan lari. Ma'am lako tajirun sodako. Pasti bikin apa? Bikin kaya. Kejujuran iman antum membuktikan apa? Memutihkan langkah antum. Antum berangkat ke masjid sebentar ya, saya mau sholat dulu. Kalau enggak siap, ya enggak apa-apa, cari pembeli ya, cari pedagang yang lain, saya mau sholat dulu. Masya Allah, bi'inillahi ta'ala rezeki antum lebih melimpah. Istiqomah, keteguhan, istimror dalam apa? Mengerjakan sebuah amalan. Walaupun kecil, Rasulullah SAW menyatakan, madawa masaibuhu wa inkolla. Ketika beliau SAW ditanya, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menyatakan apa? Madawa masaibuhu wa inkolla. Amalan yang kontinu ketika dilakukannya, ketika melakukannya, walaupun itu adalah amalan sangat sangat sedikit, walaupun sangat kecil, tapi kalau terus dikerjakan telaten seperti itu, maka apa? Itu jauh lebih baik. Para ulama mengatakan lebih utama untuk seorang puasa Senin Kamis, tapi tiap bulan dia tunaikan, daripada apa? Dia puasa Dawud tapi cuma sebulan atau dua bulan saja. Padahal puasa Daud itu dikatakan apa? Afdhalus siyam, puasa sunnah yang paling utama. Tetapi kalau tidak bisa istimrar, maka apa? Lebih utama untuk puasa Senin Kamis, tapi terus tahun tunaikan. Senin Kamis. Daripada apa? Puasa Daud seminggu jalan, seminggu bolong, seminggu terakhir. Pertama bolong, kedua terakhir. Barakallahu fikum. Al-istiqomah. Kita belajar untuk istiqomah di bulan Ramadan ini. Tolong bawa istiqomah tersebut di atas ataupun di bulan yang lain. Ketika kita di bulan Syawal, ketika kita bulan Dzulhijjah, terus seperti itu kita bawa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Assalamualaikum. Mohon maaf di mana ada tutur kata yang salah ataupun kalimat-kalimat yang kurang berkenan di dalam hati. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.